Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tentang Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah masih di dalam pembahasan al-mu'rabu wal mabni. Ya, sudah kita bahas tentang yang mu'rab dan yang mabni, baik itu dari segi isim, ya. Di mana isim ada yang mu'rab dan mabni, fi'il ada yang mu'rab dan mabni, dan huruf semuanya adalah mabni. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Ya, semua huruf itu adalah mabni. Juga kita sudah jelaskan contoh-contoh ataupun pembagian dari mabni, ya. Asal dari mabni itu adalah sukun. Ya, wal aslu fil mabni ayyusakkana. Asalnya adalah sukun. Ya, baru setelah itu ada yang lainnya, wa min hudzu fathin wa dzu kasrin wa dhom ka aina amsi haitsu wasakinukam. Nah, berikutnya adalah tentang mu'rab. Ya, jadi ciri-ciri mu'rab. Ya, di sini dikatakan waraf awan nasba ij'alan i'raba lismin wa fi'lin nahulan ahaba. Ya. Wal ismu qad khusisa bil jarri kama qad khusisa al fi'lu bi an yan jazima. Nah, ini pembahasan tentang i'rab. Ya, maka disebutkan warafa wan nasba. Rafa, ya, kalau sebelumnya kan mabni, ya. Kalau mabni itu ada mabni dan la sukun dan sebagainya. Nah, sekarang yang mu'rab, ya, warafa, rafa, rafa, ya, rafa atau marfu, ya. Marfu. Wan nasba dan nasba atau mansub, ya, rafa' atau marfu', nasba maksudnya mansub. Wa rafa wa nasba ij'ala, jadikan, ya, jadikan keduanya i'roba sebagai i'rob. Ya, jadi marfu' dan mansub itu adalah tanda atau bukan tanda, apa? Merupakan bagian dari mu'rab. Ya, merupakan bagian dari mu'rab. Nah, kenapa ini disebutkan dua? Ya, karena ini bisa untuk isim, bisa untuk fi'il. Ya, kalau isim ada yang marfu, misalnya muslimun. Begitu juga fi'il ada yang marfu, misalnya, yadribu. Ya. Begitu juga mansub, ada apa namanya? Isim yang mansub contohnya mus lima, fi'il ya riba, saya ada lan silan ya riba, ya lan ya riba mansub, ya waraf awan nasba ij'alan i'roba lismin wa fi'lin. Lismin untuk isim, wa fi'lin dan fi'il. Ya, jadi kan rafa dan nasab ini adalah i'rab untuk isim dan fi'il. Lismin wa fi'lin nahu contoh lan ahaba. Lan ahaba. Ini ada alif ini tambahan, alif ini enggak ada. Alif ini adalah tambahan sedang di darurat syariah, ya. Karena darurat ditambahkan darurat untuk kebutuhan syariah atau baik, ya, kebutuhan baik. Jadi kalau baik itu supaya apa namanya, supaya pas hurufnya, itu boleh ditambahkan alif atau kadang-kadang ada yang dihilangkan. Itu namanya darurat syariah. Lan ahaba, contohnya lan ahaba, ahaba ini mansub. Nahu lan ahaba dari kata apa? Haba ya habu, ya. Nah, kemudian wal ismu qad khusisa bil jarri, isim dikhususkan dengan jar majrur. Jadi bisa dikatakan jar khusus untuk isim saja. Ya, khusus untuk isim wal wal ismu qad khusisa bil jarri kama sebagaimana ya qad khusisa fi'lu fi'il dikhususkan bi an yajzima jazm. Jazm kata majzum yaitu khusus untuk fi'il. Ya, jadi setelah disebutkan i'rab yang isim dan fi'ilnya berbarengan yaitu huruf ada nasab, setelah itu disebutkan i'rab untuk masing-masingnya secara khusus. Ya, kalau jar khusus untuk isim karena tidak ada fi'il yang majzum. Ya, sedangkan jazmu atau majzum untuk fi'il. Ya, makanya i'rab itu bisa kita bagi ya untuk isim apa saja? Majrur. Untuk fi'il majrur. Ya, jadi ini pembagian i'rab. Ya, wal ismu qad husisa bil jari kama qad husisa al fi'lu bi an yanjazima. Nah, setelah itu kemudian disebutkan tanda dari i'rabnya masing-masing, tanda dari marfu, tanda dari mansub, ya, tanda dari majrur dan seterusnya. Farfa bi dhammin wan siban fathan wajur. Itu dikatakan farfa bidomin. Nah, ini ya marfukan dengan doma, ya marfukan dengan doma farfa bidomin. Nah, ini disebutkan tanda asli, tanda asli dari tanda asli marfu, tanda dari tanda asli dari marfu, ya misalnya ya al-kitabu. Ya, farfa bidomin marfukan isim ataupun fi'il, misalnya yufakiru. Ya, farfa bidomin marfukan, baik itu isim dengan doma dan fi'il juga dengan doma. Farfa bidomin wan siban fathan. Ya, wansiban fathan dan mansubkan dengan fathah. Ya, mansubkan dengan fathah. Yaitu misalnya al kitaba atau yufakiro. Ya, dengan fathah. Wansiban fathan wajur dan majrurkan kasron. Ya, dan memajrurkan kasron dengan kasron. Ya, majurkan dengan wajur, wajur apa? Farfa bidom min wan siban fathan wajur kasron kadikullah, seperti, nah ini diberikan contoh dikullahi dikullahi abdahu yasur. Nah, ini diberikan contoh ya. Diberikan contohnya zikrullahi, zikru ini isim kan, ini contoh untuk apa? Marfu. Marfu, ciri tanda ini yang disebutkan adalah tanda asli. Selain dari tanda asli ini, maka dia disebutnya tanda pengganti. Ya, ini tanda asli marfu, marfunya dengan dhamma. Zikrullahi, Allahi apa? Majrur, tanda majrurnya kasya asli kasro. Dikrullahi abda da mansur. Ya, abdahi yasur, yasur mansur. Jadi dalam contoh ini ada semua, dalam satu kalimatnya ada semua contoh ya, marfu, majrur, mansub, majzum. Ya, dikrullahi ya abdahu, ingat Allah mengingat, ya mengingatnya Allah kepada hambanya, yasur, akan memudahkan. Jadi kalau Allah ingat kepada hambanya, dia maka akan memudahkan hamba tersebut. Ya, jadi ini juga nahwu alfiyah ini berisi contoh-contoh yang sebagai pengajaran kepada akhlak-akhlak yang baik. Ya, berisi keimanan, akhlak yang baik, contoh-contohnya. Ya. Karena tidak hanya sebatas membahas ilmu nahwu dan sorob, tetapi juga di situ ada nilai-nilai, ya, keimanan dan akhlakul karimah dan adab yang kita dapatkan dari contoh-contoh. Kemudian wajib bitaskinin. Nah, ini ya, tadi kan fatfa bidomin marfukan dengan doma, ya, wansiban fathan mansubkan dengan fatha, ya, wajur kasron, ya, wajur kasron dan majurkan dengan kasron, kadzikrullahi abdahu yasur. Wajib bitaskinin, wajib bitaskinin majumkan dengan sukun, wajib bitaskinin majumkan dengan sukun, ya, wajib bitaskinin wa ghairu madzukir yanubu nahu jaa khubani namir, ya, wajib bitaskinin wa ghairu madzukir, wa ghairu madzukir dan yang selain yang tidak disebutkan, ya, wa ghairu madzukir, ya, selain yang tidak disebutkan, artinya yang tidak disebutkan tadi yanubu, semuanya yanubu, mengganti, ya, niabah, yanubu niabah, ya. Nah, jadi tanda irob itu, tanda irob itu ada yang atau alamat, ya, alamatul irob. Alamatul irob itu ada yang al asli, ya, yang asli yaitu apa saja? Doma, fathah, kasroh, sukun. Nah, ada yang an, ya, naibah, pengganti. Wa ghairu madzukir, yang selain yang tidak disebutkan tadi yaitu doma, fathah, kasroh dan sukun, wa ghairu madzukir yanubu, mengganti niaba, naibah. Yanubu nahu contohnya ja'ahu bani namir. Ja'ahu bani namir. Ya, datang saudaranya Bani Namir. Nah, ini untuk darurat syariah tadi yang sudah dikatakan. Ini asalnya ada A-nya dihilangkan. Ini darurat syariah. Jadi ada yang dihilangkan. Ja'ahu Bani Namir itu maksudnya Ja'ahu Bani Namir. Ya, karena supaya enak bunyinya A-nya dihilangkan. Nah, itu enggak apa-apa. Dalam membuat bait tidak apa-apa. Ja'ahu bani namir, asalnya ja'ahu bani namir, ya. Nah, ini contohnya mana ja'ahu, kata ahu, lihat, ahu ini apa, marfu mansub majrur, karena isim marfu, apa tanda marfunya, wawu, dia bukan doma, wawu. Nah, ini termasuknya alamatul irob an naibah, yang mengganti wawu, ya, huruf, artinya kalau ini irob disebutnya irob dengan harokat, kalau ini irob dengan huruf, irob dengan huruf. Kalau ini harokat, ini harokat. Kalau ini huruf, irobnya huruf. Yaitu contohnya aku, yaitu wau. Aku bani, bani apa? Bani itu. Nah, ini apa? Marfu mansub majrur. Ahu bani, ahu bani. Jadi apa? Jadi mudah pilih. Tandanya? Ya, karena apa dia? Termasuk apa? Kalau ini termasuk asmaul umsa. Ya. Atau nanti asmaul sita. Kemudian ini bani apa? Bukan. Bani termasuk apa? Ya, wa alamatu jarrihi al ya'ulianau. Minna Musanna, ini musanna. Bani itu asalnya banina. Ya, bukan musanna, apa namanya? Jamak jamak mudzakkar salim ya. Banuna dengan banina, kan ada banuna, banina. Ya, banuna. Banina, karena ini jadi mudhof lagi ke sini, maka nunnya dihilangkan. Asalnya banina. Iya, kan jadi mudhof, maka nun harus hilang. Akhirnya banina mir. Asalnya banin. Ya. Gitu. Wa ghairu ma dzukir yanubunahu ja'ahu banina mir. Ya. Gitu. Itu yang mengganti. Nah, kemudian setelah itu dijelaskan tanda-tanda irob yang pengganti itu. Nah, apa saja? Kita kan sudah tahu isim irob ada berapa semuanya? Ada 9 ya. Ufrod, musana, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, maksur, manqus, asmaul humsah ya. Hah? Ismul ladzi la yansori. Pada yang 9. Nah, dari isim irob yang 9 itu ada yang tanda asli, ada yang tanda pengganti. Ya. Nah, pertama tadi udah dijelaskan tanda asli. Kalau tanda asli itu adanya di apa? Mufrad ya. Mufrad ada juga di jamak taksir. Taksir, jamak taksir. Ini jamak taksir asli kan? Iya. Tanda asli. Misalnya al-auladu, al-aulada, al-auladi. Ya kan? Itu tanda asli. Nah, kemudian dijelaskan tanda pengganti selain dari tanda harokat, yaitu tandanya menggunakan huruf. Yang pertama yang mau dibahas setelah yang di sini adalah asmaul ya, asmaul ya sita. Ini ditambah. Bukan asmaul homsa, ini ditambah. Nanti ada tambahan satu. Ya, maka di sini dibahas. Ya. Kalau asmaul homsa apa saja? Buka, buka, Jumalin, ada lagi satu lagi Hanuka, Hanuka. Nah, ini di sini ada pembahasannya. Ya, warfa biwawin pertama. Untuk asmaul homsa atau asmaul sita, warfa biwawin marfukan dengan wau. Jadi tanda marfunya itu wau. Ya, warfa biwawin wansibanna bil alif. Wansibanna bil alif mansubkan dengan alif. Ini wansibanna bil alif. Kemudian wajrul biya inma minal asma asib. Ya. Wajrul biya in majrurkan dengan ya ma minal asma, di mana dia itu termasuk isim-isim asib yang aku jelaskan atau yang aku sifatkan ya, nanti disebutnya asmaus sita ya, asmaus sita, atau sebagian ulama nahwu menyebutnya khomsa. Nanti ada perbedaan pendapat ya, ada yang menyebutkan sita, ada yang menyebutkan khomsa. Nah, kita akan tahu nanti alasannya kenapa ada sita, ada khomsa ya. Jadi cara mengirobkannya warfa biwawin dengan wawu. Wansiban nabil alif mansubkan dengan alif. Wajrul biyain ma minal asma asib. Contohnya apa? Abuka. Ya, abuka terus ahuka. Hamuka. Fuka. Zumalin. Nah, ini Hanuka satu lagi. Ya, yang satu lagi Hanu. Satu laginya Hanu. Ini Sita, ada 6. Ya, untuk mansubnya Abaka, Ahoka, Hamaka, Faka, Zamalin, Hanaka. Untuk majrurnya Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika, Arika ya. Fika Jimalin Hanika. Nah ini asmaul sitah ya, atau asmaul hamzah. Ma minal asma asif, kemudian Minzakadu insuh batan abana walfamu hai sulmi mumin hubana. Nah ini kemudian dijelaskan macam-macam dari asma sitah ini. Minzaka dari itu, minzaka diantara itu, maksudnya asma sitah tadi. Minzaka zu. Nah diberikan contoh yang zu dulu. Zu minzaka zu, yaitu zumalin yang kita berikan contoh di sini. Zumalin bisa zumalin, zu kitabin, zu nukudin, zu jawalin dan sebagainya. Ya, minzaka diantara hal itu, diantara asma sitah itu zu, yaitu kata zu, ya zu. Zu in suhbatan abana. Kalau zu itu bermakna suhbah. Suhbah, ya artinya apa namanya? Suhbah kepunyaan ya, kepemilikan. Ya, kepemilikan. Ya, kepunyaan atau kepemilikan. Zu in suhbatan abana. Abana artinya memberi makna. Ya, memberi arti suhbah. Jadi termasuk asma'ul sitah atau asma'ul hamzah yang pertama adalah zu. Tapi dengan syarat, zu-nya itu harus bermakna kepemilikan, artinya punya, zu malin punya harta. Ya, artinya kan punya, zu itu di sini punya. Tapi kalau zu bukan berarti suhbah, bukan berarti kepemilikan, maka dia bukan termasuk asma'ul sitah. Ya, gitu. Misalnya ada dalam bahasa zu tapi bukan bermakna sahib ya, kepunyaan ya, ya ada zu yang bermakna alladzi ya, jadi ada zu yang bermakna alladzi. Ini enggak ada zu bahasa ini, bahasa ini jarang sih. Cuman zu tapi maknanya alladzi yang, tapi jarang. Ya ini hanya bahasa tertentu, kabilah tertentu, kabilah Toi kalau enggak salah. Ya. Itu zu tapi dimaknai alladzi yang. Nah, kalau misalnya zu-nya bermakna alladzi, dia tidak termasuk asmaul khamsah atau sitah. Ya, nah, dengan syarat zu itu memiliki mana suhbah atau kepemilikan, punya ya, in, maka itu yang disebutkan min zakadu in, jika suhbatan abana memberi mana suhbah kepemilikan ya kan. Wal famu dan fam, fam apa artinya? Famun mulut. Nah fu, fu itu apa artinya fu? Fu itu mulut. Jadi fu itu berasal dari kata famun. Walfamu yang kedua, yang termasuk asma'ul sitah yang kedua, walfamu haitsul mimu, di mana mimnya? Haitsul mimu di mana mimnya? Bana hilang. Oh. Ya gitu. Jadi yang kedua fam mulut, artinya di mana mimnya itu hilang maka menjadi pu. Walfamu haitsul mimu minhu bana, bana artinya hilang. Ya. Ya, kemudian abun, abun, ahun, hamun, abun, ahun, hamun, kada, apa? Kadaka, wahanu, dan wa dan kadaka, wahanu, hanu, begitu juga dan hanu. Nah, ini berarti ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini disebut asmaul sitah karena ada 6. Ya. Gitu. Minda kadu insuhbatan abana walfamu min hai sulmi muminu bana. Jadi fu. Abun ahun hamun. Abun ahun hamun kadaka wahanu. Begitu juga hanu. Jadi yang disebut asma wa sita itu adalah zu, fu, abun, ahun, hamun, hanu, ada 6. Tetapi wa naqsu fi hadzal fi hadzal akhiri ahsan. Ya, ada tetapinya. Wa naqsu. Nah, apa yang dimaksud dengan naqsu? Di sini cara membaca asmaul sita. Asma wa sita, cara membacanya ada 3 bahasa. Ada 3 bahasa di dalam membaca asmaul sita. Yang pertama adalah an-naqsu. Yang kedua al-itmam. Yang ketiga al-qasru. Ya. Jadi ada 3 cara pembacaan asmaul sita ini. 3 disebutnya 3 bahasa ya. 3 bahasa. Cara maka dengan perbedaan 3 cara ini nanti hukumnya menjadi berbeda. Yang pertama an-naqsu. Yang pertama an-naqsu itu adalah sebenarnya ini lebih kepada membahas yang 4 ini. Yang 2 ini tidak ada masalah. Yang zu dengan pamun dia enggak masuk kepada perbedaan ini. Ya. Nah, misalnya yang 4 ini abun, ahun, hamun dan hanu. Kalau an-naqsu ya, kalau menggunakan cara an-naqsu maka dia tidak menggunakan wawu, alif dan ya. Dia dibacanya seperti biasa abu, ahun. Dibaca seperti biasa tanpa ada wawu, tanpa ada alif, tanpa ada ya. Ya, maka ini yang disebut lugatun naqsi, bahasa naqsi. Ya. Jadi misalnya dan ini jarang misalnya hadza ya biasanya ini tidak diidopatkan ya al abu bapak. Nah, ini an-naqsu tidak menggunakan wawu. Begitu juga dalam mansubnya tidak menggunakan alif aba. Ya, dalam majrurnya juga abi. Jadi ini tandanya pakai apa? Pakai tanda asli. Ini untuk an-naqsu. Begitu juga yang ahu, aho, ahi, hamu, hama, hami, hanu, hana, hani. Tidak pakai wawu, alif dan ya. Tapi tidak ditempatkan. Ya. Nah, itu an-naqsu. Nah, kalau al-itmam, bahasa al-itmam ini kalau itmam itu tadi pakai wawu, marfunya pakai wawu, abu, mansubnya pakai fathah, pakai alif dan majrurnya pakai ya abi. Ya. Gitu. Syaratnya ini diidopatkan ya. Ini diidopatkan. Kalau tidak diidopatkan biasanya pakai an-naqsu al-itmam. Ya. Nah, kemudian di dalam kalau al-qasru itu semuanya pakai alif. Ya, kalau asro kosro yang terakhir itu baik marfu, mansub atau majrur pakai alif semuanya. Marfunya aba, mansubnya aba, majrurnya aba. Nah, itu al kosro, bahasa yang ketiga. Al kosro. Jadi kalau al kosro semuanya alif. Ya. Gitu. Itu cara pembacaan 3 ini. Kita harus mengetahui dulu pembagian ini. Maka kita akan memahami yang dimaksud dengan bait tadi, ya. Wa naqsu dan naqsu dan ini naqsu lugat an-naqsu wa naqsu fi hadzal akhiri dalam yang terakhir ini. Yang terakhir apa tadi disebutkan terakhir? Hanu. Wa naqsu fi hadzal akhir dan menggunakan bahasa naqsu dalam yang terakhir ini yaitu hanu ahsanu lebih baik. Gitu ya. Jadi khusus untuk hanu Dalam keadaan apapun dia lebih baik menggunakan bahasa an-naqsu yaitu tidak menggunakan wawu, alif dan ya. Makanya hanu ini kebanyakan tidak dimasukkan ke dalam asmaul sitam menjadi homsa akhirnya karena hanunya lebih baik di an-naqsukan. Itu sebabnya. Tapi ada juga boleh menggunakan tapi jarang. Hanu itu. Makanya disebutkan wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi kemudian wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihin asharu. Ya. Gitu. Jadi apa? Wa fi abin dan tadi kan pada hanu ya, tadi menjelaskan pada kata hanu bahwa lebih baik menggunakan an-naqsu daripada itmam. Daripada itmam, ini lebih baik menggunakan an-naqsu. Nah, sedangkan dalam wa fi abin wa taliyahi dan yang dua yang menyertainya yaitu apa? Abin dua yang menyertainya ahun dan hamun. Ya, yang dimaksud taliyahi itu abun dan hamun. Wa fi abin dalam kata abin wa taliyahi dan dua yang menyertainya yaitu ahun dan hamun. Ya, wa fi abin wa taliyahi yanduru itu jarang, nadir yanduru jarang. Maksudnya jarang menggunakan an-naqsu. Ya, jarang menggunakan an-naqsu ya tidak seperti hanu tadi. Ya, tidak seperti hanu untuk abun, ahun dan hamun jarang menggunakan an-naqsu. Tetapi waqasruhunna min naqsihin asharu. Waqasru. Nah, ini yang ketiga, bahasa yang ketiga. Ya. Walaupun dia yang lebih baik yang lebih apa namanya? Lebih baiknya untuk abun, ahun dan hamun adalah itmam tadi. Pakai wawu, abu, aba, abi. Ya kan? Ahuka, ahoka, ahika, hamuka, hamaka, hamika itu itmam. Ya, sedangkan menggunakan an-naqsu ini jarang. Jarang menggunakan an-naqsu jarang. Tetapi kalau untuk al-qasru ini lebih masyhur daripada an-naqsu. Ada, memang ada menggunakan bahasa al-qasru untuk yang ketiga ini. Ya, untuk yang ketiga ini ya itu lebih terkenal, lebih masyhur daripada menggunakan an-naqsu. Ya, maka di situ dikatakan wa qasruha dan dengan membaca qasr bagi yang ketiga tadi min naqsihinna daripada menggunakan bahasa naqsu ya asharu lebih terkenal. Nah, itu yang dimaksud wa qasruha min naqsihinna asharu. Ya, contoh misalnya di dalam syair. Nah, ini ada ya di dalam syair dikatakan inna abaha wa aba abaha. Nah, ini inna abaha wa aba abaha inna abaha coba lihat inna abaha wa aba abaha inna aba ini aba jadi apa kedudukannya? Mansub, jadi isimina mansub. Inna aba, jelas mansub tandanya apa? Alif. Wa aba, ini wa atau kemana? Atau ke aba. Ke aba, jadi mansub juga. Wa aba, abaha. Nah ini masalahnya, kenapa abaha tidak abi? Harusnya abiha. Benar kan? Harusnya abiha. Nah, ini bukan menggunakan itmam tapi menggunakan bahasa al-qasr. Ya. Dia tetap majrur tapi tanda majrurnya bukan ya. Ya. Jadi dia baik dalam keadaan marfu aba, mansub aba, majrur aba. Nah, pertanyaannya lalu apa tandanya? Tandanya qasr itu sama dengan maksur. Qasr itu maksur. Oh, itu. Ya. Yeah. Qasr itu maksur. Maksur. Oh. Iya, yeah. Qasr itu maksur. Ya, yeah. Jadi yang menggunakan bahasa qasr itu ya i'rabnya sama dengan maksur. Maka apa tanda dari marfunya? Tanda marfunya adalah domatun muqaddaratun alal alif. Mana min duriha? Tanda itu tanda sih. Eh? Oh iya, kalau ini majrur enggak marfu yang marfunya. Mansubnya fathatun muqaddaratun alal alif mana min dzuriha ta'antu. Majrurnya kasrotun muqaddaratun alal alif mana min dzuriha ta'antu. Itu yang dimaksud dengan qasir. Qasir itu maksud sama dengan maksud. Ya, maka di sini disebutkan inna abaha wa aba abaha. Ya. Sesungguhnya bapaknya dan bapak-bapaknya dan bapak dari bapaknya, ya. Nah, itu kemudian nanti ada satu bait lagi itu syarat wa syartu dal i'rabi, syarat dal i'rab yang syarat dari i'rab yang itu za itu maksudnya zalika yang itu al i'rab i'rab yang itu an yudobna, pertama syaratnya harus diidopatkan. Oh, yang ya. Syaratnya harus diidopatkan lalil ya'i. Tapi syarat yang pertama diidopatkan, syarat yang kedua diidopatkannya tidak kepada ya mutakalim. Ya, kalau ya mukutakalim jadi tidak menjadi asmaul hamzah. Oh, jadi bukan fi tapi tetap fi gitu. Enggak. Misalnya abuka. Ya. Syarat ini abu menjadi asmaul hamzah harus diidopatkan. Jadi mudob diidopatkan kepada ka misalnya, bisa abuka, bisa abu Muhammadin, terserah mau abuhum, abuhu, abuha terserah. Pokoknya diidopatkan, cuman tidak boleh diidopatkan kepada ya mutakalim abi. Ini ya mutakalim yang artinya anak. Kalau diidopatkan kepada ya mutakalim maka gugur, dia tidak menjadi asmul hamzah. Tidak menjadi asmul hamzah. Ini bukan tanda, makanya nanti tanda marfunya bukan sesuai dengan asmul hamzah. Ya, dia menjadi nanti fathah muqaddarah, dhamma muqaddarah dan seterusnya. Ya, jadi itu yang menjadi syarat dari asmaul khamsa atau asmaus sittah. Ya, ka ja ahu abi kada tila. Ini contohnya. Ka seperti ja, maksudnya jaa ahu abi kada tila. Ini untuk memberi contoh. Yang pertama ahu. Ahu didopatkan kepada abi, ya kan? Dia menjadi mudhof. Nah, ini maka ahu ini menjadi asmaul khamsah atau sittah. Kemudian abi ya, asmaul khamsah tidak, asmaul khamsah didopatkan kepada ka. Kemudian za ini apa? Zu ya, zu za kalau mansubnya za ja tila. Ya, gitu. Ini jadi contoh dari asmaul hamzah kaja aku abika dzatilah.